antara harapanku padamu. Kabulkanlah pintaku. Asa doaku dalam hidupku abadi selalu bersamamu. Namun terkadang terpa cobaan tanpa terduga datang mendera. Di antara harapanku padamu, kabulkanlah pintaku. Asa doaku dalam hidupku abadi selalu bersamamu. Namun terkadang terpa cobaan tanpa terduga.